الحمد لله الحمد لله الذي فضل علينا معاشر الأمة المحمدية بشهر رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز المنان، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد سيد الخلق والإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، واعلموا أن شهركم هذا شهر البركات، شهر إجابة الدعوات، شهر إقالة العثرات، شهر مضاعفة الحسنات، شهر الرحمة والمغفرة وإعتاق الرقاب، شهر لا يعادله سواه من الأوقات. ليلة القدر فيه خير من ألف شهر، طوبى لمن اغتنم. كمسلمين رحمكم الله، kita sedang berada di bulan kita, bulan anugerah Allah yang maha pengasih untuk kita, kita umat Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Rajabun syahrullah, wa sya'banu syahri, wa ramadhanu syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Untung orang yang sadar dia menghargai anugerah Allah yang maha besar ini, yang tidak ternilai harganya. Dengan aneka ragam ibadah dia hargai, dia muliakan dengan macam-macam taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah, dengan berpuasa, bertarawih, membaca Al-Quran, bermunajat, berdoa, bersedekah, terutama zakat fitrah dan ibadah-ibadah yang lain untuk mendapatkan ridha Allah dan derajat muttaqin. Takwa seperti yang telah dikumandangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Betapa rugi orang yang tidak sadar akan keagungan anugerah Ramadan ini. Ia lewati begitu saja seperti bulan-bulan lain, lebih-lebih bila di bulan agung ini justru dia meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Alangkah besar murka Allah padanya, dan siksa neraka amat dahsyat. Na'udzubillah. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bahwa segala macam kemaksiatan dapat membatalkan pahala puasa kita. Nabi SAW bersabda, Malam yada'a qawla az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syaraba. Siapa saja yang tidak meninggalkan berkata bohong dan melakukan kebohongan, yakni kemaksiatan, kefasikan, maka Allah tidak membutuhkan hajat, Allah tidak punya hajat, tidak butuh dia itu meninggalkan makanan dan minuman, yakni dia puasa, Allah tidak puasa dia tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa-bisa dimurka. Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa dhama. Kadang-kadang ada orang berpuasa yang tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dahaga. Kaum muslimin rahimakumullah, di zaman akhir ini memang sedikit orang yang memiliki keyakinan yang tinggi akan hal-hal gaib. seperti pahala, siksa, surga, neraka dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min aqalli ma utitumul yaqin wa azimatus sabr." Paling sedikitnya karunia Allah yang diberikan, paling sedikitnya kalian dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah keyakinan dan kekuatan kesabaran. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memuji kepada orang yang yakin iman akan alam ghaib, akan hal-hal yang ghaib, seperti firman-Nya, "Alladzina yu'minuna bil ghaib." Orang-orang yang iman, yakin mantap kepada hal-hal yang ghaib. Orang yang tidak sadar, hatinya akan terselubung dengan alam syahadah yang dapat diindra, dapat dirasakan di dunia ini saja, tidak dapat menerobos alam malakut. Inilah di antara kandungan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, hum 'anil akhirati ghafilun. Namun kebanyakan orang-orang itu tidak tahu, hanya tahu lahirnya saja dari kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka lengah lalai akan kehidupan akhirat. Memang salat tarawih di masjid-masjid dan musala-musala cukup ramai, namun di jalan-jalan dan di pasar-pasar, terutama menjelang lebaran, jauh lebih ramai dan lebih berdesakan. Padahal di dalam keluar hal itu sulit menghindar dari kemaksiatan. Toko-toko makin lengkap persiapannya, dan orang-orang makin membutuhkan segala macam untuk kebutuhan hari raya. Kaum muslimin yang berbahagia, kita sekarang berada menjelang 10 akhir bulan suci Ramadan, puncak rahmat Allah. Hari-hari Allah memerdekakan umat Islam. Belum tentu kita sampai pada bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan ibadah kita, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, kita berusaha sekuat tenaga meniru junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan as-salafus saleh radhiyallahu anhum. Semoga kita dikumpulkan dengan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di surga dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alf syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم نافعني وإياكم في الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر ما بطن، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل يدي منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة نجنا بحبه من أهوال يوم القيامة يا رحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك اليهود ونصر الكفر المشركين وعلي كلمتك علم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم لا تنافي من خاف وتقاك. اللهم اغفر للمسلم المسلمات والمؤمن المؤمنات أحياء من الأموات. عباد الله إن أبر العدل والإحسان وإيتاء القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم أشكروه على نعمه يزدكم أسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر.